السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، جماعة مصلى النور yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kajian terakhir kita, Mas Said? Belum satu bulan, Bro. Sampai di mana kajian terakhir kita? Surat apa? Surat di dalam surat Al-Asr, dan kita masih menyebutkan ayat pertama dan penjabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal-'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di atas kerugian. Pada ayat ini tidak diberi pengecualian, artinya semua manusia, baik itu pria, wanita, kecil, besar, kuat maupun lemah, kaya ataupun miskin. Semua umat manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Dan siapa yang diselamatkan pada ayat ini adalah empat hal. Yang memiliki sifat-sifat tersebut, mereka menjadi hamba yang selamat dari kerugian dan kebinasaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka sungguh beruntung bagi kaum mukminin menjadi kaum yang selamat. Oleh sebab itu, yang menyandang sifatul iman, dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga diselamatkan dari ribuan dan jutaan umat manusia, diberikan dia wasful iman, sifat keimanan. Tinggal kita mengetahui sekarang, apa sih artinya iman? Dan siapa kaum mukminin yang diberikan dengan gelar tersebut? Arti iman bisa dilihat dari dua sisi. Dari etimologi bahasa Arab dan dari istilah apa? Syar'i. Dari sisi bahasa Arab, artinya iman apa? At-tasdiq al-jazim. Yang dimaksud dengan iman dari sisi bahasa, artian secara lepas, at-tasdiq al-jazim. Percaya. Dan tidak sembarang percaya. Ditambahi dengan al-jazim. Percaya dengan penuh apa? Keyakinan. Ini namanya iman. Enggak sekedar percaya begitu saja. Artinya dia mantap kepercayaannya. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan iman apa? Diartikan dengan tiga syaratnya. Syarat iman yang pertama, al-qawlu bil-lisan. Iman adalah ucapan dengan lisan. Maka ketika kita berzikir, itu sifat apa? iman. Karena keluar dari lisan kita. Membaca Al-Quran, iman. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bermunajat. Meminta pertolongan. Ini semua apa? Bagian dari iman. Keluar dari lisan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, i'tiqadu bil qalb. Keyakinan dalam hati. Yang pertama lidah, lisan. Yang kedua dalam hati. Contohnya apa? Yang paling penting. Paling pokok. Enggak ada ini, bukan seorang muslim. Beriman apa? Dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah ada. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, pencipta, ar-razik, pemberi rezeki. Beriman dengan rububiyahnya Allah. Beriman dengan uluhiyahnya. Berarti menafikan berbagai macam kesyirikan. Tidak mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta pertolongan kepada mereka. Tidak berdoa kepada Abdul Qadir Jailani, Al-Idrus, Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Badawi. Menafikan berbagai macam sekutu-sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang baik. Asma'ul husna wa sifatul ula. Dan ini termasuk aslul iman, pondasinya iman. Dalam apa? Hati, kalbu. Dan begitu juga beriman kepada para nabi. Baik yang kita ketahui, maupun yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui, maupun yang tidak kita ketahui. Karena nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus jumlahnya banyak. Lebih banyak daripada Rasul. Berapa jumlahnya Nabi? 100? Hah? Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, "Kam adadul anbiya?" Berapa jumlahnya para nabi? Beliau mengatakan apa? Mi'atun wa arba'a wa isyrun. 124,000. Berarti jumlah mereka banyak. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Kita beriman. Di sana ada para anbiya yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Ini merupakan pondasi dari keimanan. Kemudian beriman kepada hari akhir. Di sana ada hari kebangkitan di mana umat manusia akan bangun dari kematiannya dan kuburnya. Kemudian beriman dengan para malaikat. Beriman dengan qadha dan qadar yang baik maupun yang buruk. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, al-amalu bil jawarihi wal arkan. Diamalkan dengan tubuh kita. Yang pertama dari lisan, yang kedua apa? Hati, yang ketiga badan. Contohnya apa? Salat, puasa, ini amalan badan. Begitu pula mengeluarkan zakat, berangkat haji. Ibadah haji itu ibadah maliyah wal badaniyah. Ibadah harta dan ibadah apa? Badan. Begitu pula amalan yang paling tinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah, dengan badan. Tergores, terluka, dilempar oleh lembing, panah, pedang. Dan ini merupakan sebuah apa? Keimanan. Jadi artinya iman ada tiga syarat. Lisan, hati, dan badan. Yazidu bitta'ah. Iman tersebut akan tambah, semakin tambah, semakin tambah. Dengan apa? Ketaatan. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin tinggi pula keimanan kita. Wa yanqusu bil ma'siyah, kebalikannya iman itu bisa turun, merosot. Akan semakin sedikit, sedikit, sedikit dengan apa? Kemaksiatan. Maka semakin banyak, semakin berkurang. Semakin penuh kemaksiatan, semakin sedikit keimanannya. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, umat manusia, kalau dilihat dari naik turun iman mereka, terbagi menjadi tiga level. Menjadi tiga golongan. Kita yang ada di majelis ini, tidak ada yang tahu termasuk dari golongan yang mana. Kalau dilihat dari keimanan seseorang naik dan turunnya. Dan tiga golongan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Fatir. Golongan yang pertama ini golongan yang binasa. Dan semoga kita diselamatkan dari golongan yang pertama ini. Yaitu zalimun li nafsih. Orang yang berbuat kezaliman pada dirinya sendiri. Apa ini? Yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kata para ulama, taraku wajibat al-iman. Orang ini meninggalkan kewajiban keimanan. Orang ini meninggalkan sebagian dari kewajiban keimanan. Tadi sholat bagian dari apa? Iman. Puasa bagian dari iman. Zakat bagian dari iman. Kemudian dia meninggalkan sebagian itu. Maka dia tergolong orang yang zalim kepada dirinya. Dia meninggalkan kewajiban iman. Wa fa'alu ba'dhal muharramat. Bahkan dia terjatuh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Zina dilakukan. Minum khamr, meneguk arak. Mencuri, merampok. Memakan harta secara batil. Konsumsi riba. Ini apa? Zalim li nafsihi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang selamat walaupun di bawah dari golongan yang ketiga nanti. Golongan yang kedua yang disebut dengan al-muqtasid, orang yang pertengahan. Enggak yang paling bawah juga bukan paling atas. Yang pertengahan. Apa itu muqtasid? Alladzi fa'alu al-wajibat wa tarakul muharramat saja. Dia mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan kewajiban sholat lima waktu dia jaga saja, enggak ada yang lain. Puasa ketika datang bulan Ramadan dia jaga dari lapar dan dahaga satu bulan penuh. Selepas Ramadan tidak menjalankan ibadah itu. Begitu pula pada setiap tahunnya wajib untuk mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berupa apa? Zakat saja. Enggak ada yang lain. Dan dia meninggalkan perbuatan yang haram. Berusaha jujur. Tidak mau ghibah. Tidak mau namimah. Adu domba di antara kaum muslimin. Tidak ada unsur hasad, dengki, iri. Dia jaga itu. Ini disebut apa? Pertengahan. Bagus, selamat. Dan golongan yang ketiga, yang terakhir. Ini golongan yang paling beruntung. Sabiquna muqarrabun. Apa itu sabiqun muqarrabun? Orang yang bergegas di dalam kedekatan. Bahasa Indonesianya. Sabiquna muqarrabun. Dekat dan cepat. Artinya alladzina fa'alul wajibat wal mustahabbat. Dia kerjakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Masya Allah. Ramadan dia berpuasa. Selepas Ramadan dia pun berpuasa di bulan-bulan yang lain. Dia kerjakan 6 hari di bulan Syawal. Datang Dzulhijjah dia puasa apa? Arafah pada tanggal 9. Datang bulan Muharram dia puasa Asyura pada tanggal 10. Kemudian dia berpuasa di bulan Syaban. Kemudian dia berpuasa pada setiap bulannya Bid 13, 14, 15. Kemudian dia berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian dia berpuasa Dawud. Satu hari berbuka, satu hari menahan. Ini apa? Sabiqun muqarrabun. Dia menjalankan kewajiban dan ditambah porsinya. Salat 5 waktu dia jaga. Ditambah lagi dengan salat rawatib. Kemudian tahajud. Qiyamul lail. Ditambah lagi dengan salat duha. Masya Allah. Dia mengeluarkan zakat. Dan memberikan apa? Sedekah, infak, wakaf. Menyantuni anak yatim. Dia menjalankan ibadah haji ditambah apa? Umrah pada setiap bulan Ramadannya. Dia cari musim-musim yang baik. Ini sabiqun muqarrabun. Wa tarakul muharramat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bahkan perkara-perkara yang makruh. Makruh saja ditinggalkan. Apalagi yang haram. Golongan yang ketiga ini yang Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka pada surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini mereka. Kaum mukminin yang apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah, bergetar hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Kalau sudah diberikan bacaan Al-Quran, disenandungkan kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah apa? Imannya semakin tinggi, semakin semangat. Menjadi support bagi dirinya ketika mendengarkan Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Disebut nama Allah takut, bergemetar. Kemudian yang kedua, ketika dibacakan Al-Quran, nambah imannya. Kemudian mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang keempat, senantiasa mereka menjalankan ibadah salat dan mereka berinfak sedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah sebenar-benarnya mukmin yang disebut dengan al-mu'minunal kummal. Mukmin dengan sempurnanya iman. Yang disebut al-mu'min kamilul iman. Seorang mukmin dengan memiliki keimanan yang tinggi, yang lengkap. Dan ini golongan yang pertama. Dan ini siapa? Para anbiya. Dan ini siapa? Para murid-muridnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat mereka. Senantiasa beramal soleh. Bergegas. Keimanan mereka tidak pernah surut. Kita ambil contoh beberapa di antara mereka. Karena kepada para nabi dan para sahabat kita mengambil kudwah, suri tauladan. Kepada sirahnya mereka kita berkaca. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Uqbah menceritakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," suatu ketika aku salat di belakang Nabi. Di kota apa? Di kota Madinah. Salat al-Asr. Suatu ketika aku salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, salat Asar di kota Madinah. Fasallama. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Qama musri'an. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam langsung berdiri, bergegas berjalan. Hatta yatakhatta riqaban nas. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam melangkahi bunda-bunda manusia. Beliau bergegas sampai melangkahi mereka yang salat di belakang Nabi. Ila ba'dhi hujuri nisa'ihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kamar-kamar istrinya. Karena rumah Nabi alaihi salatu wasallam bersampingan dengan masjid. Nabi bangun dari salamnya, bergegas cepat jalannya sampai melangkahi para sahabat, masuk ke dalam ruangan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Fa fazi'an nas min sur'atihi. Para sahabat pun sampai heran melihat tergegasnya beliau. Fa kharaja ilaihim. Tidak lama setelah itu Nabi keluar kembali kepada mereka. Falamma ra'a annahum ta'ajjabu min sur'atihi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyadari, karena melihat mereka heran, kaget, enggak biasanya. Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menjelaskan. Dzakartu syai'an min tibrin 'indana. Tadi aku teringat dengan tibr. Tibr ini potongan emas. Tadi aku teringat dengan potongan emas yang ada di tempatku, rumahku. Fakarihtu an yahbisani. Aku tidak senang benda itu mengganggu pikiranku untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amartu bikismatihi. Lantas aku perintahkan istri-istriku untuk membagikan emas tersebut kepada fakir miskin. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Aku teringat masih ada emas di rumahku yang akan mengganggu benda tersebut kepada berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya. Lantas aku perintahkan istri-istriku untuk membagikan emas tersebut. Nabi ini fakir. Nabi ini apa? Miskin. Bahkan sebelum beliau wafat, enggak punya uang. Enggak punya harta. Istri sembilan. Untuk ngasih makan mereka enggak cukup. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam? Ambil baju besinya. Yang dipakai untuk apa? Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baju besi diambil. Beliau berjalan sampai ke rumah orang Yahudi. Digadaikan. Dengan 60 sok. Zaman sekarang 120 kilo. Gandum. Sebagai pasokan sembako di rumah. Beliau punya emas. Dari apa kira-kira? Harta rampasan perang. Dan beliau fakir dan beliau miskin. Dapat emas dari harta rampasan perang. Yang beliau tidak mau, tidak senang. Emas itu terbesit pada pikirannya. Tertanam. Kemudian tidak bisa dengan khusyuk. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada para fuqara. Padahal beliau butuh. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Salatullahi wassalamuhu alaihi. Ini Nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Abu Bakar. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Ini sahabat. Nabi tambah pertanyaan yang kedua. وَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah? Untuk kedua kali Abu Bakar mengatakan, أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ Tambah lagi pertanyaan yang ketiga. وَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينَ Siapa di antara kalian yang memberikan makanan kepada fakir miskin? Infak, sadaqah. أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ Siapa? Abu Bakar. Pertanyaan yang terakhir, wa man ada minkumul yauma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk, mengunjungi orang yang sakit? Ana ya Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Dia berpuasa menahan lapar dan dahaga dan dia bawa jenazah. Mungkin di panas terik yang amat sangat panas. Enggak mudah. Capek, berat. Dia bawa, mengiringi jenazah. Sampai dikuburkan. Dia puasa, lapar, haus, memberikan makanan dan minuman kepada fakir miskin. Supaya mereka tidak kelaparan. Dan dia berpuasa mengunjungi orang yang sakit. Nasihati mereka untuk sabar. Ini ujian dari Allah. Banyak-banyak istighfar. Nabi SAW bersabda, majtama'a hadhihi al-khisal, tidak berkumpul empat amalan ini pada seorang muslim, pada seorang mukmin, pada setiap harinya, illa dakhala al-jannah, melainkan masuk ke dalam surga. Ini Abu Bakar. Pada kisah yang lain, suatu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah. Dianjurkan mereka untuk bersedekah. Kata Umar, "Fawafaqa dzalika al-yawma lan 'indi." Pada hari itu aku mendapatkan apa? Rezeki, harta. Ketika diperintah untuk bersedekah. "Faji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nisfi mali." Kemudian aku datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan separuh hartaku. 1M berarti yang dibawa berapa? 500 miliar. Atau 500 juta. separuh hartanya diambil oleh Umar, diberikan kepada Nabi SAW. Nabi bertanya karena melihat harta ini banyak. Madza abqaita li ahlika ya Umar? Apa yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu wahai Umar? Kau bawa harta yang banyak. Umar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi abqaitu mithlah. Aku tinggalkan bagi mereka seperti ini. Maksudnya apa? Sama. Karena diambil separuh 50-50. Umar menyangka dia sudah yang terdepan. Faja'a Abu Bakrin bi jami'i amwalihi. Kemudian tiba Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Diberikan kepada Nabi SAW. Beliau heran. Madza abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kamu punya istri mungkin lebih dari satu. Punya anak, punya cucu. Apa yang kamu sisakan? Seorang sahabat yang memiliki tingkat tawakal yang tinggi mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika datang seorang pemuda mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda tersebut ingin mengeluh dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna li fulanin nakhla. Wahai Rasulullah, ada seseorang punya pohon kurma. Wa ana uridu an aquma bihaiti biha. Dan kurma ini di samping rumahku. Temboknya rusak. Saya ingin memperbaiki tembokku dan meninggikan sedikit. Terhalangi oleh kurma milik fulan. Fa'murhu an yu'tiyani biha. Uqimu biha ha'idhi. Wahai Rasulullah, minta tolong perintahkan kepada dia untuk memberikan kurma itu kepada aku. Agar aku bisa membangun apa? Dinding, tembok. Jadikan sebagai tempat untuk beristirahat bagi dia, keluarga dan anaknya. Sahabat ini fakir, miskin. Kemudian Nabi SAW berkata kepada pemilik kurma. A'tiha iyyahu binakhlatin fil jannah. Wahai saudaraku, kasih kurmamu dengan balasan kurma di dalam surga. Kasih pohon ini kepada dia, kasihan. Enggak punya, enggak bisa membeli. Pohon kasihkan kepada dia. Balasannya pohon kurma di surga. Fa'aba. Dia tidak mau mengikuti sarannya Rasulullah. Tetap bersikeras, enggak mau dikasih. Mendengar cerita itu, ja'a Abu Dahdah. Datang seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Bukan Abu Darda ya. Abu apa? Dahdah. Datang seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Kepada pemilik satu pohon kurma tadi. Bi'tu nakhlataka bibustani. Jual pohon kurmamu. Aku akan beli dengan kebunku. Terkenal di kota Madinah. Kebunnya Abu Dahdah memiliki 600 pohon. Terkenal di kota Madinah. Kurmanya nyaman, enak, empuk. Bi'tuka nakhla bibustani. Aku beli satu pohon kurmamu dengan kebunku. 600 pohon. Satu banding 600. Fafa'ala. Siapa yang tidak? Tidak senang. Dikasih senang dia pohon kurma. Kemudian mendatangi Nabi SAW. Siapa ini? Abu Dahdah. Ya Rasulullah, bi'tun nakhlata bibustani. Wahai Rasulullah, aku sudah membeli pohon tersebut dengan kebunku. Fa'a'taitukaha. Aku cuma menyampaikan kepada engkau. Faj'alha lahu. Untuk engkau berikan kepada orang tersebut. Supaya bisa apa? Membangun temboknya. Nabi SAW bersabda. Kam idhkin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Alangkah banyaknya tandan kurma yang amat sangat harum bagi Abu Dahdah di dalam surga. Qala miraran. Nabi terus mengulangi kalimatnya. Kam min idhkin radahin. Betapa banyak tandan kurma yang dimiliki Abu Dahdah di dalam surga. Satu dibeli dengan 600. Betapa banyak pohonnya dalam surga. Sampai di sini, Abu Dahdah bergegas, jalan cepat ke kebunnya. Karena dalam kebun ada istri yang biasa membantu Abu Dahdah untuk mengairi kurmanya. Abu Dahdah berkata, ya Umma Dahdah, wahai ibunya Dahdah. Siapa ini? Istriku. Wahai istriku, ukhruji minal bustan, keluarlah anti dari kebun ini. Fa inni bi'tul bustan binakhlatin fil jannah, karena aku sudah menjual kebun ini dengan kurma di dalam surga. Kalau perempuan zaman sekarang inti majnun. Ini perempuan zaman sekarang. Hah? Masyaallah. Kalau lebih dari satu tambah gak dibukain pintu. Nah, ini harim zaman sekarang. Gila, kau taruh di mana akal? Sinting. Tapi apa kata Ummu Dahdah? Rabi'al bayt. Alangkah beruntungnya jual beli. Allahu Akbar. Rabi'al bayt, alangkah untungnya jual beli. Ini para sahabat. Mereka adalah kaum mukminin al-kumal yang memiliki tingkat keimanan yang amat sangat tinggi. Ini yang ketiga, yang keempat. Sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata, ma uqimatis shalah mundu aslamtu. Tidaklah aku mendengarkan panggilan salat. Maksudnya apa? Adzan. Bukan qomat. Maksudnya apa? Adzan. Semenjak saya masuk Islam. Kata Adi ibn Hatim, tidaklah aku mendengar panggilan salat adzan semenjak aku masuk ke dalam agama Islam. Illa wa ana ala wudu. Melainkan aku selalu di atas wudu. Wa ma dakhala waqtu salat illa wa ana mushtaq ilaiha. Dan tidak masuk waktu salat melainkan aku rindu kepadanya. Artinya apa? Setiap azan dia selalu dalam keadaan suci. Menjaga dari hadas, menjaga badannya dari najis. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Sebelum subuh dia sudah bangun. Sebelum duhur dia sudah siap. Sebelum asar dia tidak tidur. Sebelum maghrib dia sudah bersuci. sebelum Isa bisa jadi dia di dalam masjid. Ini mungkin kita anggap biasa. Tapi yang luar biasa, kata beliau, semenjak aku masuk ke dalam agama Islam, dijaga ibadah ini. Antum tahu Adi bin Hatim masuk Islam tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Dan beliau meninggal tahun 68 Hijriah. Berapa tahun amal ibadah ini dia kerjakan? 61 tahun. Tidak pernah azan dikumandangkan Allahu Akbar. Dia dalam keadaan apa? Hadas. Tidak pernah. Dia jaga amal ibadah tersebut. Berapa umurnya Adi bin Hatim? Dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Berarti sudah punya umur beliau. Meninggal 68. Berarti lebih dari 68 tahun. Disebutkan 120 tahun umur beliau. Adi ibn Hatim. Sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita masuk kepada satu di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kesengsaraan. Yaitu orang-orang yang beriman. Ilahuna walhamdulillah.